kita diberikan umur panjang, bisa ketemu lagi sekarang. Dan alhamdulillah Pak Sandi juga masih kasih kepercayaan untuk aku untuk ikut bekerja sama dan menjadi salah satu keluarga besar dari Sandi Record. Mudah-mudahan sampai kapanpun ya. Sehat-sehat ya, kan? Berarti tepuk tangannya dulu dong buat untuk Sandi Record. Mana tepuk tangannya buat Sandi Record? Yuk, minta langsung. Hey, yeah. tangan, kirim modal, wajah dan